dari akhwat, bagaimana bila sesudah suci masih terlihat cairan kecoklatan yang mendekati warna darah? Apakah ia masih dihukumi haid yang mendekati warna darah? Tidak. Yang benar dalam masalah ini, jika telah terlihat tanda suci dan kemudian wanita mengeluarkan kembali cairan kecoklatan yang mendekati warna darah, maka dia tidak dihukumi itu waktu sebagai haid, tidak dihukumi sebagai haid. Ya, sufra khudra ghasilud dam seperti apa, ghasilul lahm, ghasilul lahmi, cairan yang keluar kuning-kuningan, keruh, ataupun seperti cucian daging. Kalau kita pernah mencuci daging, kita akan dapatkan bahwa airnya akan berwarna kemerahan, kan? Ya. Ya, seperti ini, setelah bersih dari haid, maka dia bukanlah haid. Dia bukanlah haid. Wallahu a'lam bissawab. Ya, setelah dia bersih, ya. Kecuali jika itu terjadi pada waktu haid berikutnya. Pada waktu haid berikutnya, misalnya keluar darah haid, setelah itu hari kedua ketiga darahnya berubah menjadi seperti cucian daging tadi. Ya. Maka warna seperti cucian daging tidak mengeluarkan dia dari keadaan bahwa dia adalah haid yang sah, karena dia berada pada waktu haid. Adapun setelah bersih dari haid, maka dia bukanlah apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Sarung atau pakaian dalam salat yang kain tersebut terdapat darah haid, apakah dengan mencuci kembali kain tersebut atau hanya sekedar dipercikkan air lalu dibersihkan dengan menggosok-gosoknya dengan tangan? Ya. Nah, pertanyaannya bagus tentang sarung atau pakaian yang dipakai dalam sholat. Jika dia pernah terkena darah haid, apakah boleh dipakai kembali? Boleh dipakai kembali, ya. Cuman pertanyaannya tentunya harus dibersihkan dulu apa yang ada pada pakaian tersebut dari darah haid. Harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Maka Nabi menyebutkan contohnya. Wa tahutuhu summa takrusuhu bilma, bahwa sang wanita membersihkan tahutuhu, jadi menggosoknya dengan sikat, dan berarti lain hutihi bidil'in, itu engkau menggosoknya dengan dil'. Dil' adalah maksudnya adalah dil' itu tulang rusuk, dil'un, ya. Tapi maksudnya adalah kayu yang dia kecil sehingga dia dianggap seperti tulang, istilah kita palapa, ya, kayu sudah terpotong-potong rapi, ya, maka dia palapa. Maka kata Nabi, hutihi bidil'in, gosoklah dia dengan kayu ini. Ini sekarang sikat, ya kan? Sekarang sikat, ya. Gosoklah dia, summa takrusuhu bilma, kemudian gosoklah dia dengan air, dikucik dengan air, ya. Summa tusalli fihi, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Makanya menunjukkan bahwa dia harus dicucikan dengan mensikatnya, menggosoknya, dan mencuci dengan air, ya. Dan mereka disebutkan juga watafruquhu, kemudian digosok dengan kuku, dikorek dengan kuku. Makanya menggorek dengan kuku bukanlah kewajiban, tentu saja, ya. Yang diinginkan adalah membersihkan darah tersebut dari pakaian. Nah, kemudian bagaimana jika masih ada tampak bekasnya? Maka ini pun warid dari Nabi ketika ditanya tentang masalah ini, bahwa kami, seorang dari kami, sholat dengan pakaian yang dia haid padanya, dan kemudian ternyata masih ada bekasnya pada pakaian tersebut. Nabi mengatakan apa? Yakfikil ma wala yadurruki atharuhu. Cukup bagimu adalah menggunakan air dalam mencucinya dan tidaklah memberikan pengaruh, asar pengaruhnya atau bekasnya. Artinya bercaknya yang tinggal pada kain tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting bahwa dia telah dibersihkan dengan air, dicuci, digosok, ya, dengan seksama. Kalau ternyata dia masih tetap ada nampak, dan itu biasa memang, ya, karena kuatnya pengaruh dari darah haid, ya, mungkin karena bau apa warnanya yang kuat, ya, sehingga digosok berkali pun tidak hilang, maka tidak mengapa. Kalau dia telah dibersihkan, maka apa yang tinggal meskipun sedikit tadi ini tidaklah mengapa. Ma'fu. Ma'fu. Wallahu a'lamu bissawab. Kata Nabi, la yadurruki atharuh. Dia memberikan mudarat apa yang tampak dari bekasnya itu, bercaknya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi begini, ya. Pernyataan tadi, apakah boleh sholat dengannya, dan apakah hanya dengan mencuci kembali kain tersebut ia boleh dipakai? Dan apakah mencucinya hanya dengan dipercikkan air lalu dibersihkan dengan cara menggosok dengan tangan? Tidak, caranya adalah dengan menggosoknya, yang membersihkannya seperti mencuci, ya. Kemudian disiramkan air tentu saja, ya. Dan jika itu telah dikenakan, kerjakan, ya, maka sah pakaian tadi digunakan untuk sholat, meskipun masih nampak padanya bercak-bercak darah haid, nodanya masih ada, ya. Jadi tidak mesti memakai sabun yang super menghilangkan noda misalnya, ya, tidak mesti, ya. Kemudian besok dalam pembahasan tentang haid, dalam pembahasan tentang haid adalah perkara yang mungkin bagus juga diingatkan kepada para wanita, bahwa didapatkan juga dari Ummu Salamah, ya, bahwa ketika dia sedang berbaring bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang berbaring bersama Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika dia sedang berbaring bersama Nabi dalam satu selimut, maka dia merasa haidnya keluar. Maka dia pun keluar dari selimut tersebut, fansalatu insilala. Maka saya pun keluar perlahan-lahan dari selimut tadi. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya ingin memakai thawba haidi, saya ingin pakai baju haid saya, baju haid saya. Maka Nabi kemudian terjaga dan mengatakan, ma laki anufisti, ada apa denganmu, apakah engkau sedang haid? Maka kemudian qultu na'am, saya bilang ya. Maka Nabi mengatakan, ta'alai, kemarilah kamu. Maka dipanggil kembali untuk masuk dalam selimut, ya. Syahidnya di sini adalah bahwa wanita yang haid tidak mengapa untuk tetap bersama suaminya, ya, berhubungan, nanti akan rinci hubungannya, ya. Ya, tidak boleh masuk timba ke dalam sumur, tidak boleh. Tapi hubungan yang lain boleh, ya. Yang kita ingatkan pada kalimat bahwa falabistu thawba haidi, aku pakai baju haid saya. Yang diambil faedah oleh para ulama bahwa menunjukkan kepada kita bahwa para wanita sahabiah termasuk istri Nabi, mereka mengkhususkan baju tertentu untuk baju haid. Baju tertentu untuk baju haid. Sehingga di antara perkara yang bagus juga adalah seorang wanita mengkhususkan baju-baju haidnya. Dan itu penting juga untuk suami, ya kan? Seolah-olah itu baju merah, ya. Baju tanda. Oh, bah. Sehingga dia kalau pulang dari usahanya, ya, depan pintu sudah lihat, oh ya, ada pertanda, ya. Tentunya ini perkara yang sama Syekh Mustafa Adawi, bahwa dia ada perkara yang baik pula, ya, wanita memiliki baju yang khusus digunakan untuk haid ini, ya. Adapun sabda Nabi yang mengatakan tadi, ya, huttihi tahuttuhu summa takruhzu bilma summa takfruku wa tusalli alaihi, ya, kamu sikat pakai kayu, kemudian cuci dengan air, kemudian dikorek pakai kuku, kemudian setelah itu sholat dengannya. Ini menunjukkan bahwa baju haid itu juga bisa dipakai sholat, tidak masalah, ya kan. Dan ini juga ada ihtimal bahwa itu terjadi di awal Islam, ketika pakaian masih sedikit, maka para wanita memakai pakaian haidnya sekaligus untuk sholatnya dan aktivitas yang lain. Adapun setelah terbuka rezeki, didapatkan ghanimah yang banyak dari kaum, dari peperangan, maka para sahabat telah mendapatkan rezeki yang cukup, maka mereka kemudian mengkhususkan satu baju khusus untuk baju haid mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari akhwat, apakah ada istilah mengganti sholat dalam haid? Yang anda tahu cuma dalam puasa. Tolong penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Memang, ya, istilah mengganti atau qada dalam sholat bagi wanita yang haid, apakah ada istilah ini? Ada. Ada istilah ini, ya, bahkan di pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, ya. Hanya saja memang pendapat dari beberapa masyayikh seperti Syekh Al-Albani, ya, Ibnu Hazm dan yang lainnya, mereka mengingkari adanya istilah qada dalam sholat bagi wanita yang haid, ya. Dan ini perkara yang tentunya diperselisihkan, ya. Ala kulli hal, bahwa istilah mengganti sholat dalam haid itu ada, bahkan dia pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Bagaimana kapan terjadinya mengqada itu, mengganti itu, yaitu di mana wanita, seperti kasus yang tadi kita sebutkan, dia menganggap atau masih menyangka dirinya dalam keadaan haid, namun terbukti kemudian dia sudah dalam keadaan bersih. Perhatikan tadi contoh terakhir yang saya sebutkan tentang seorang wanita yang setelah keluar darah terhenti darah itu, terhenti darah itu, ya, dia ragu apakah ini haid atau bukan, ya. Maka dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh tadi, jika dia belum cukup sehari, maka masih digabungkan dengan waktu haid. Ya? Namun ternyata kan dia tidak mungkin mengetahui bahwa bersihnya ini akan bertahan selama sehari penuh atau kurang dari sehari, dia tidak tahu. Ya kan? Maka dia hanya berhukum sekarang sesuai dengan waktu yang lewat. Ya, sekarang sudah terhenti darah, lagi belum sampai sehari. Berarti menurut pendapat Ibnu Utsaimin, dia masih dianggap waktu haid seperti pendapat Imam Syafi'i, karena kurang sehari. Setelah dapat sehari, berarti ini sekarang sah sebagai bersih seperti pendapat Hanabilah, tanpa membatasi bahwa itu 15 atau lebih haidnya nanti, ya. Maka berarti dia dianggap bersih. Dianggap bersih berarti yang tadinya dia sebenarnya juga sudah bersih, tapi dia tidak belum tahu hukumnya. Belum tahu bahwa bersihnya akan bertahan sampai sehari penuh yang dia bersih yang sah. Maka dalam keadaan seperti ini dia mengganti. Ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama tentu saja, dan kita ingatkan bahwa pendapat tentang menggantinya ini pun Syekh Ibn Utsaimin mengambil pendapat yang pertengahan. Dia mengatakan bahwa ini bukan ala sabilul wujub. Laisa ala sabilul wujub, tapi dalam bentuk istihbab dia mengqadha menggantinya itu. Ya. Kenapa? Karena ada madhonnah bahwa dia dalam keadaan bersih tadinya itu. Cuman karena tidak tahuan tadi, maka dia menganggap itu masih ada kemungkinan haid, maka dihukumi haid. Ya. Inilah kasus yang tadi ini. Ada dalam kasus yang lain kejadiannya begini. Seorang wanita misalnya, ya, dia dalam keadaan bersih sampai misalnya jam 2 dia masih bersih dan dia belum melaksanakan sholat duhur, kemudian tiba-tiba jam 2:30, yang itu masih waktu duhur, dia mengalami haid. Nah, apa yang terjadi kalau begini? Maka dia pasti tidak sholat duhur. Apakah berdosa dia karena tidak sholat duhur? Apa dia berdosa? Tidak. Ya? Karena pada dasarnya sholat disyariatkan pada waktunya. Dan waktu duhur adalah tergelincir matahari sampai waktu asar. Maka perkara dia menunda tidak jadi masalah. Meskipun yang afdol, yang utama adalah sholat pada awal waktu. Tapi keadaan dia menunda itu tidak jadi masalah. Artinya bahwa bukanlah satu bentuk dosa padanya. Kecuali kalau dia sengaja, padahal dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan haid. Ya? Adapun bahwa dia menunda itu tidak jadi masalah. Dan dia belum dihitung berdosa sampai dia misalnya kehabisan waktu sholat duhur, sehingga dia sholat duhur pada waktu asar, dia berdosa. Jelas ya? Bila kita tadi, dia tidak berdosa karena dia boleh sholat pada waktu duhur, pada awal waktu, akhir waktu, atau pertengahan waktu. Selama dia pada waktu duhur, dia sah sholat duhurnya. Nah, sekarang dia kalau ada kegiatan misalnya lagi masak, sibuk misalnya masak atau sebagainya, ya, maka dia akhirnya menunda. Nanti jam 2 lah bersholat. Tiba-tiba jam 2 dia haid. Maka sekali lagi dia tidak berdosa karena menunda dia. Ya. Sekarang kalau begitu, setelah ini dia tidak sholat duhur karena dia sudah haid. Ya. Taib, dia haid misalnya 4 hari. Taib, selama 4 hari dia haid. Pada hari kelima, setelah sholat subuh, dia bersih dari haid. Maka dia mandi besar, dan setelah itu ada yang harus dilakukan. Nah, di sini ada pendapat, ya. Pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib mengqadha sholat duhur yang ditinggalkannya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kenapa? Karena adrakal waqt, dia dapatkan waktu sholat. sehingga dia punya beban dalam zimmahnya melaksanakan sholat duhur yang belum tertunai. Jelas ini? Baik. Adapun pendapat Ibnu Hazm, dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena sang wanita tidak punya tidak berbuat kelalaian apa-apa. Dan hanya saja dia terhalang untuk sholat duhur, sehingga masuk waktu duhur dan dia layak untuk mengerjakannya, tapi dia sudah terhalangi untuk sholat tersebut karena haid. Nah, kalau begitu tidak ada kewajiban mengqadha baginya. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya. Nah, adapun jumhur mengatakan tidak, bahwa dia mengqadha karena dia mendapatkan waktu, dan itu pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian ada khilaf yang lain. Sebagian ulama berpendapat dia sholat duhur dan juga wajib sholat asar. Kenapa? Karena waktu duhur yang didapatkan juga merupakan waktu yang tepat untuk menjamak sholat asar. Jadi dia masih waktu jamak, sehingga dinyamakan. Tapi ini pendapat yang lemah dan yang kuat dari pendapat ulama bahwa dia melaksanakan sholat duhur ala sabil istihbab. Wallahu a'lam bissawab. Caranya ya, jadi artinya misalnya waktu duha dia bersih ya, maka dia langsung sholat duhur di situ pada waktu itu. Tidak tunggu waktu duhur lagi baru dia sholat duhur, tidak. Dia waktu dia bersih tadi dia laksanakan karena mengganti. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada qadha salat juga pada orang yang tidak ingat atau pingsan atau terkena suntikan akibat ingin dioperasi, akhirnya dibius ya? Apakah dia mengqadha salatnya? Nah, tentang zawal al-aqli, tentang hilangnya akal, apakah dia menyebabkan wajibnya qadha? Maka di sana ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ya. Namun kalau kita lihat tentang kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir usia beliau ketika dia sakit istimarah bi mautihi, sakit dan di akhir wafat, di mana beliau ketika itu berbaring di tempat tidurnya, kemudian dia bangun untuk berwudu dan siap untuk memimpin salat keluar. Fa ughmi alaihi, maka dia pingsan tiba-tiba. Maka dia pun baring. Pingsan kan? Ya. Kemudian setelah itu dia terbangun dan dia mengatakan, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah sholat? Kata Aisyah, "Kum yantadirunak?" Mereka menunggu wahai Nabi. Fa iktasala Nabi, maka Nabi pun mandi, ya. Dia sakit ini, ya. Maka dia mandi, kemudian setelah itu dia hendak keluar pula untuk sholat. Namun ughmi alaihi, dia pingsan lagi. Maka setelah itu dia terbangun lagi, tanya, "Ashallan nas?" Sudah sholat manusia belum? Ya, umumnya tentu lah ya Rasulullah. Maka Nabi pun mandi lagi. Dan ini ada kain yang ambil oleh Syekh Al-Bani telah penuh minnah, bahwa orang yang pingsan taharahnya tidak cukup hanya dengan wudu, tapi juga mandi. Ya, juga mandi. Ya, Allah alam besok. Dia mengambil kain dari ini. Ya. Kemudian setelah hari yang ketiga Rasulullah mandi tadi, Rasulullah akan keluar lagi, beliau pingsan lagi. Maka setelah terbangun dengan sholat nas, kemudian tadi Rasulullah kata Nabi, mur Abu Bakrin bagi sholli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia. Maka digantilah Nabi oleh orang lain. Syahidnya di sini bahwa Nabi hendak melaksanakan sholat, menunjukkan bahwa dhimmah masih ada padanya bagi orang yang pingsan tersebut dalam melaksanakan sholat tadi. Ya, sehingga dengan demikian bahwa dia berarti jika seorang pingsan, ya, selama satu hari misalnya, atau di meja operasi pada waktu duhur sampai maghrib, ya, maka setelah siuman maka dia mengqadha sholatnya dengan pendapat ini. Ya, tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak, mughmi alaihi, dia bukan mukallaf. Berbeda dengan orang yang sukran, orang yang mabuk. Orang yang mabuk dia mukallaf, hukum asalnya dia mukallaf. Ya kan? Karena dia berakal, tetapi akalnya dia rusakkan dengan minuman keras. Maka orang yang mabuk tidak sholat, dia wajib mengqadha. Ya, sebenarnya dia tidak ada wajib qadha, karena dia berdosa meninggalkan sholat, ya kan? Tetapi bahwa dibedakan hukumnya antara yang pingsan dengan yang mabuk, karena yang pingsan tadi ini dia tidak punya akal sama, dia tidak tahu. Ya, sehingga dia terpisah dari golongan orang-orang yang berlaku padanya hukum taklif. Wallahu a'lam bissawab. Kalau begitu dia tidak perlu mengqadha. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ia dalam keadaan istihadah, ya? Bolehkah suami mendatangi kebunnya? Boleh. Ya. Meskipun kebunnya agak becek, tidak jadi masalah, ya. Istihadah tetap membolehkan. Ini mazhab jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah mengatakan dihukumi istihadah ini tidak boleh datangi. Ya. Karena istihadah katanya ini waktu keadaan di mana dia mungkin haid, mungkin tidak haid. Maka untuk haidnya katanya, kalau begitu dia karena mungkin haidnya maka tidak boleh didatangi. Tapi karena mungkin haidnya, mungkin tidak haidnya, maka dia wajib sholat. Wajib sholat dan puasa. Ya. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwa waktu yang dianggap haid itu pun, misalnya dia istihadah ya satu bulan, 7 hari dianggap awal, 7 hari dianggap sebagai haid kan, selebihnya sebagai istihadah, bersih dia. Nah, 7 hari yang ini dianggap sebagai haid, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh digauli. Kemudian hari yang tersisa, 23 hari yang lainnya, dianggap istihadah. Tapi pendapat yang tadi mengatakan, dia tidak boleh digauli. Karena ada kemungkinan dia justru haidnya di situ. Ya. Tetapi diwajibkan sholat dan puasa, mengapa? Karena ada kemungkinan dia tidak haid. Bahkan ditambahkan lagi, dia wajib mengqadha sholat dan puasa yang 7 yang dianggap haid tadi. So, jangan sampai dia bersih justru istihadahnya, bersihnya di situ. Dan ini masyarakat yang luar biasa. Yang benar bahwa 7 hari yang pertama tidak sholat, tidak puasa dan tidak boleh digauli. Ya, adapun hari yang lainnya maka hukumnya bersih, tidak ada masalah. Ya, mau ditanya kebunnya juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Baik. Okay.